Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Malam hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran ke-6. Pelajaran ke-6 dari buku yang ke-4. Halaman 34. Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6, halaman 34. Pembahasannya ialah masih berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, hanya saja diberi tambahan pembahasan, yaitu isim isyarah untuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita baca hadza qalamul mudarrisi, hadza dukkanu Muhammadin, ذلك باب المسجد، ذلك حمار سعيد، هذا كتاب المدرسة، هذا كتاب المدرسة، هذا مفتاح السيارة، ذلك باب المدرسة، ذلك Maktabul Mudirati. Ini semuanya adalah contoh isim isyarah atau mudhaf mudhaf ilaih yang diawali atau dimasuki dengan isim isyarah. Jika kita perhatikan contoh-contoh tersebut, maka sebenarnya tidak ada perbedaan pembahasan tentang isim isyarah yang telah kita lewati. Tidak ada sisi perbedaannya. Semuanya sama. Hadza, dzalika, itu untuk mudzakkar. Hadhihi dan tilka, itu untuk muannats. Itu untuk muannats. Nah, sekarang yang dibahas adalah mudzakkar. Yang dibahas adalah mudzakkar. Empat contoh pertama kita perhatikan. Hadza qalamul mudarrisi. Ini pena Pak Guru. Hada dukkanu Muhammadin, artinya ini toko Muhammad. Dzalika babul masjidi, itu pintu masjid. Dzalika himaru sa'idin, itu keledai sa'id. Itu keledai sa'id. Nah, kita perhatikan di sini isim isyarahnya adalah hada dan dzalika. Hada dan dzalika. Yang pertama, qalamul mudarrisi. Mudhafnya adalah qalamu. Al-mudarrisi sebagai mudhafun ilaih. Dukkanu mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaih. Babu mudhaf. Al-masjidi mudhafun ilaih. Himaru mudhaf. Sa'idin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Nah, kalau kita perhatikan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih pada empat contoh ini semuanya mudzakkar. Semuanya mudzakkar. Ya. Kemudian mudhaf ilaih pada empat contoh berikutnya. Hadza kitabul madrasati. Hadza miftahus sayyarati. ذلك باب المدرسة ذلك مكتب المديرة مضاف إليهnya semuanya مؤنث semuanya مؤنث. Nah, ini sengaja dibedakan untuk menjelaskan tidak ada perbedaan hukum mudhaf ilaihnya mudzakkar atau mudhaf ilaihnya muannas, terserah, bebas, tidak berpengaruh pada isim isyarahnya. Tidak berpengaruh pada isim isyarahnya. Karena yang kita lihat adalah mudhafnya. Mudhafnya bukan mudhaf ilaihnya. Pada saat kita ingin menggunakan isim isyarah untuk mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang kita lihat adalah mudhafnya. Mudhafnya itu mudzakkar atau muannats. Kalau mudhafnya mudzakkar, maka isim isyarah yang digunakan adalah mudzakkar. Kalau mudhafnya itu muannats, maka isim isyarah yang digunakan adalah muannats. Kalau mudhaf ilaihnya mudzakkar ataupun muannats, terserah. Mau muannas ataupun mudzakkar, tidak mempengaruhi isim isyarahnya. Misalkan mudhafnya mudzakkar, kemudian mudhaf ilaihnya muannas, berarti isim isyarahnya muannas, tidak. Yang kita lihat adalah mudhafnya. Mudhafnya. Hadza qalamu. Kenapa pakai hadza? Karena qalamu. Qalamu mudzakkar. Qalamu mudzakkar. Hada miftahus sayyarati. Miftahus sayyarati. Kenapa pakainya hada? Karena kita melihat mudhafnya. Mudhafnya itu mudzakkar. Mudhafnya mudzakkar. Walaupun mudhaf ilaihnya mu'annas. Mau mu'annas ataupun mudzakkar, patokannya kita adalah mudhafnya. Patokannya kita adalah mudhafnya. Itu pertama berkaitan dengan penggunaan isim isyarah. Ya. Jadi yang kita perhatikan adalah mudhafnya. Ini mudzakkar atau muannats? Kalau mudzakkar, pakai isim isyarah yang untuk mudzakkar. Kalau mudhafnya muannats, isim isyarah yang kita gunakan adalah isim isyarah untuk muannats. Hadhihi atau tilka. Untuk mudzakkar, hadza atau dzalika. Naam. Itu faedah yang pertama yang ingin Anda sampaikan. Kemudian faedah yang kedua untuk tambahan wawasan. Ketika belum ditambahi isim isyarah, susunan mudhaf, mudhaf ilaih, ketika belum dimasuki isim isyarah, maka susunan tersebut bukanlah jumlah sempurna. Bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat sempurna. Tapi ketika sudah dimasuki isim isyarah, maka susunan mudhaf, mudhaf ilaih ini menjadi sempurna. Menjadi kalimat sempurna. Hadza qalamu Muhammadin. Ini pena milik Muhammad. Jadi jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Taibar kalau fikum. Sebelum kita masuk pada latihan, ada tiga latihan di sini disebutkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita ini. Tafadhol. Nah, kita langsung masuk saja pada latihan. Latihan mengisi titik-titik di bawah ini dengan mudhaf yang sesuai seperti contoh. Hadza qalamu, hadza titik-titik at-talib. Apa mudhaf yang sesuai? Ya, bebas, terserah. Hadza qalamut talibi, misalkan ini pena milik Muhammad. Taib, nomor 1 Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam Ustaz. Hadza babul ghurfati. Hada babul ghurfati. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan nomor 2. Naam Ustaz, bismillah. Hada izaru ammarin. Hada izaru ammarin. Ahsanta. Al-Akh Abu Ammar Abu Salman. Terhubung, Akh Ammar Abu Salman. Nah, kita beralih ke Al-Akh Imam, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Zalika Baitul Fallahi. نعم ذلك بيت الفلاح الأخ يونس. نعم أستاذ بسم الله. ذلك سقف المدرسة. نعم ذلك سقف المدرسة الأخ أبو عبد الله جوكو. نعم هذا قميص عباس. هذا قميص عباس. أحسنت. الأخ أبو شفاء. نعم أستاذ. بسم الله. ذلك كتاب الطالبة. ذلك كتاب الطالبة. نعم أحسنت. الأخ أبو أحنف سلكن. نعم أستاذ. ذلك qalamu aliyin. Dhalika qalamu aliyin. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Hadha na'lul mu'adzini. Apa? Hadha na'lu. Naam. Hadha na'lul mu'adzini. Naam. Al-Akh Imam, silakan. هذا دفتر بنتي. هذا دفتر البنتي. أحسنت. الأخ يونس silakan. نعم أستاذ. ذلك دكان التاجر. نعم ذلك دكان التاجر. ما شاء الله بارك الله فيكم. Itulah di antara manfaat kita menghafalkan kosakata-kosakata yang sudah lewat. Jadi mengisi latihan-latihan itu enggak banyak fikir, langsung spontan ya. Langsung yakni bisalah insyaallah. Kalau kita enggak tahu atau belum dibekali dengan kosakata, langsung masuk pada materi, langsung masuk pada kaidah, mungkin bingung ketika suruh membuat contoh, mungkin bingung ketika disuruh mengisi atau menjawab latihan. Kenapa? Karena yaitu tadi kosakata belum banyak yang dia hafalkan. Tapi kalau sudah kita menghafalkan banyak kosakata, walaupun kata-kata yang dasar ya, insyaallah bermanfaat pada materi-materi yang akan datang. Nah, contohnya ini. Latihan kedua, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Al-Akh Abu Abdillah Joko, silakan nomor 1. Mantap. Hadza sarirul jaddi. Ini dipannya kakek. Nah, ini dipannya kakek atau tempat tidur. Nah. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hadza diku Muhammadin. Ini ayam jantannya Muhammad. Naam, ahsant. Hadza diku Muhammadin. Ini ayam jantannya Muhammad. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 3. Naam Ustaz. Dalika jawalul mudiri. Itu sepeda motor kepala sekolah. Naam. Dhalika jawalul mudiri. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Hadha faslu Ammarin wa dhalika faslu Faisalin. Ini kelasnya Ammar dan itu kelasnya Faisal. Naam, ahsan. Hadha faslu Ammarin wa dhalika faslu Faisalin. Al-Akh Imam, silakan. Afan Ustaz, nomor 3 Jawalu tadi siapa yang jawabin? Jawalu Ustaz ya? Iya. Yeah. Apa? Jawal. Jawal apa? HP ya? Iya, yeah. HP Ustaz. HP, naam. Afwan. Ahsan tazakallahu khair. Ya sebenarnya juga bisa sih. Ya, naam jawal, naam HP. Baik, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Nomor 5 ya, Ustaz. Aywa, naam, nomor 5. Hadza babul baiti wa dzalika saqful madrasati. Ini pintu rumah dan itu atap sekolah. Naam, ahsant. Hadha babul baiti wa dhalika saqful madrasati. Latihan ketiga. Latihan ketiga menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1 Al-Akh Yunus. Silakan. Naam, Ustaz. Ini rumah muazin. Hadha baitul muazzini. Naam, hadha baitul muadzini. Ini rumah muadzin. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Naam, Ustaz. Itu roti Zaid. Dhalika khubzu Zaidin. Naam, dhalika khubzu Zaidin. Al-Akh Abu Shifa. Ini buku tulis ayah. Hada daftaru abi. Hada daftaru abi. Di sini mungkin perlu dijelaskan sedikit. Daftaru abi. Kalau secara arti kata per kata, di sini tidak ada keterangan ayahku. Tidak ada keterangan ayahku. Maka jawabannya hadha daftarul abi. Pakai alif lam. Al-abi. Daftarul abi. Tapi kalau ada keterangan ini buku tulis ayahku, maka tidak menggunakan alif lam pada kata al-ab. Maka jawabannya benar. Hada daftaru abi. Kalau artinya ayahku. Nah, bedakan ya. Abi ada ya di belakangnya. Tanpa alif lam di depan. Tapi kalau ayah. Tanpa ada aku, ayahku. Maka menggunakan alif lam tanpa ya. Hada daftaru al-abi. Hada daftarul abi. Nah, demikian pula nomor atau pada huruf D sama. Siapa? Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ini cangkir ibu. Hada finjanul ummi. Naam, hada finjanul ummi. Pakai tasydid pada huruf mim. Finjanul ummi. Pembahasannya sama seperti ayah. Kalau dimaksud ibuku berarti finjanu ummi. Ummi. Tapi kalau yang dimaksud adalah ibu tanpa ada tambahan ibuku, maka menggunakan alif lam. Hadza finjanul ummi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Itu kursi Bu Dokter. Dzalika kursiyut tabibati. Naam, dzalika kursiyut tabibati. Al-Akh Imam, silakan. Ini sapu tangan perawat laki-laki dan itu pena dokter laki-laki. Mindilul Umaridi wazalika qalamut tabib. Nah, ini sapu tangan perawat. Hada mindilul Umaridi wazalika qalamut tabib. Wadhalika qalamut tabibi. Al-Akh Yunus. Ustaz, ini pintu kamar dan itu pintu dapur. Ada babul ghurfati wadhalika babul matbahi. Naam, hada babul ghurfati wadhalika babul matbahi. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Ini tempat tidur Sa'id dan itu tikar Khalid. Hadza sariru Sa'idin wa dzalika hasiru Khalidin. Naam. Hadza sariru Sa'idin wa dzalika hasiru Khalidin. Kha-nya panjang, Khalidin. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Itu kunci kamar dan ini kunci rumah. Dalika miftahul ghurfati wa hadha miftahul baiti. Naam, ahsan. Dalika miftahul ghurfati wa hadha miftahul baiti. Al-Akh Abu Ahnaf. Nah Ustaz, itu halaman masjid dan ini halaman sekolah. Tilka sahatul masjidi wa hadhihi sahatul madrasati. Naam, tilka sahatul masjidi wa hadhihi sahatul madrasati. Masyaallah, ahsantum barakallahu fikum. Selesai pelajaran ke-6. Insyaallah kita akan masuki pelajaran ke-7 pada pertemuan berikutnya. Pembahasannya sama dengan pelajaran ke-6, hanya saja ada perbedaan yaitu pada isim isyarahnya. Isim isyarah yang dibahas pada pelajaran ke-7 adalah isim isyarah untuk muannats. Adapun isim isyarah yang dibahas pada pelajaran ke-6 adalah isim isyarah untuk mudzakkar. Nah, kurang 4 pelajaran lagi, kita menyelesaikan pertengahan buku. Masya Allah. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas tadi. Silakan kalau ada. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.